Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas penaklukan-penaklukan yang terjadi di masa para Khulafaur Rasyidin Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Pada pertemuan yang terakhir telah kita paparkan bagaimana pembagian ghanimah dan dibawanya ghanimah dari kota Al-Madain menuju kota Madinah. Dan ketika itu Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menampakkan ghanimah-ghanimah yang demikian sangat berharga di hadapan penduduk kota Madinah. Demikian juga beliau radhiyallahu ta'ala anhu memanggil sahabat yang bernama Suraqah bin Malik yang dahulu pernah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan gelang milik Kisra. Maka dikenakanlah gelang milik Kisra, demikian juga pakaian yang biasa dikenakan oleh Kisra dikenakan oleh Suraqah bin Malik, lalu Umar bin Khattab menyuruhnya untuk berjalan di tengah-tengah penduduk kota Madinah sebagai bentuk penunaian apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Adapun sekarang insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru, yakni penaklukan Jalula dan juga Hulwan. Jadi kita akan fokus pada penaklukan Jalula dan nanti ketika masih ada waktu kita akan lanjut pada penaklukan Hulwan. Ya. Jalula, ya, Jalula ini adalah sebuah kota atau sebuah wilayah yang terletak di timur laut kota Al-Madain. Jadi ke arah Iran sana. Ya, ke arah Iran. Karena dahulu Irak dan Iran ini dua-duanya masuk wilayah Persia. Nah, Irak ini tinggal sedikit lagi daerahnya yang belum dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga Yazdid sebagai pemimpin Persia, dia melarikan diri ke wilayah Iran. Nah, Jalula ini terletak di timur laut kota Al-Madain. Jaraknya kurang lebih 200-an kilometer. Dan ini merupakan pusat pertahanan Persia pasca jatuhnya Al-Madain. Karena Yazdid ketika dia kabur dari Al-Madain, dia berupaya untuk mengkonsolidasikan pasukan. Ya, pasukan-pasukannya di Al-Jalula atau di Jalula. Maka inilah yang akan menjadi target kaum muslimin selanjutnya. Jadi memang sebagaimana yang diinginkan oleh Umar bin Khattab bahwa Persia itu, semua wilayah Persia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Maka target selanjutnya setelah Al-Madain adalah Jalula. Kapan terjadinya penaklukan Jalula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan wa rawa Saif ibn Umar an syuyukhihi annahum qalu wa kana fathu Jalula fi dzil qa'dah min sanati 16. Diriwayatkan oleh Saif bin Umar dari sebagian guru-guru beliau bahwa guru-guru beliau mengatakan, ya, Saif bin Umar seringkali nama ini kita ulang, beliau adalah seorang sejarawan yang terkenal. Beliau mengatakan wa kana fathu Jalula fi dzil qa'dah min sanati 16. Ya, penaklukan Jalula ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah di tahun 16 Hijriah. Dan berapa jaraknya penaklukan Jalula dengan penaklukan Al-Madain? Wa kana bainahu wa baina fathil Madain 9 ashhur. Dan jarak waktu antara penaklukan Jalula dengan penaklukan Al-Madain ini sekitar 9 bulan. Cukup lama, ya. Kenapa? Perlu mengkonsolidasikan pasukan. Dan juga ketika itu sebelum melakukan serangan ke Jalula, sebagaimana biasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, berkonsultasi terlebih dahulu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ketika itu ya Yazdijid ya melarikan diri dari Al-Madain, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lamma saru Kisra wa huwa Yazdijid ibn Syahriyar ya min Al-Madain hariban ila Hulwan. Maka ketika kota Al-Madain jatuh, Kisra putranya Kisra Yazdijid putranya Syahriyar, dia pun kabur menuju Hulwan. Ini Hulwan yang nanti kita akan bahas. Qala syara'a fi athna'i tariq fi jam'i rijal wa a'wan wal junud min buldanin lati hunalika fajtama ilaihi khalqun kathir wa jam'un ghafir minal furs. Maka di tengah perjalanan menuju Hulwan, Yazdijid berupaya untuk mengkonsolidasikan pasukannya. Dia kumpulkan tentaranya, dia kumpulkan pasukannya ya dari kota-kota yang ada di sekitar ya Jalula. Fajtama ilaihi khalqun kathir. Maka upaya Yazdijid ini berhasil. Dia berhasil mengumpulkan pasukan yang demikian banyak. Wa jam'un ghafirun minal furs, dan berhasil mengumpulkan ya sejumlah pasukan yang sangat luar biasa ya, banyaknya dari kalangan orang-orang Persia. Wa ammaru 'alal jami' mihran ya. Kemudian dia mengangkat mihran, ini veteran ya, mihran ini sering sekali namanya kita sebut ya. Dan dia sudah berkali-kali berhadapan dengan kaum muslimin. Wa ammaru 'alal jami' mihran. Maka kemudian dia mengangkat mihran sebagai panglima ya pasukan besar tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kisra setelah dia kumpulkan pasukan yang banyak ya, setelah dia angkat mihran sebagai panglima pasukan tersebut, saru Kisra ila Hulwan. Maka Kisra pun melanjutkan ya perjalanannya menuju Hulwan. Jadi dia enggak ikut berperang, tapi mengangkat komandan, ya sudah kalian nanti yang menghadapi kaum muslimin. Fa aqama al-jam'u alladhi jama'ahu ya bainahu wa bainal muslimin fi Jalula. Maka berhadapanlah pasukan yang sangat besar ini dengan pasukan kaum muslimin di Jalula ya. Nah, bagaimana dengan pertahanan mereka? Jadi ketika mereka tahu kaum muslimin ini mengejar ya, ingin menguasai semua wilayah Imperium Persia, maka mereka pun mempersiapkan pertahanan yang kuat untuk menghadapi serangan kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka membuat strategi sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah dan para sahabat dalam perang Khandaq. Apa ya kira-kira bentuk pertahanan mereka? Mereka menggali parit. Ya, mereka menggali parit untuk menghalangi pasukan kaum muslimin. Sama seperti apa? Perang Khandaq. Bukankah ide menggali parit dalam perang Khandaq muncul dari seorang Persia, sahabat Salman Al-Farisi? Maka memang betul inilah strategi yang juga diterapkan oleh mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Ya. Dan menggali parit ini ya memang jadi strategi ya, sampai perang dunia pertama itu masih dipergunakan ya. Penggalian parit ya untuk benteng pertahanan itu sampai perang dunia pertama itu masih ada, masih dilakukan ya oleh bangsa Eropa. Baik. Maka mereka menggali parit. Wahtafaru handaqan adziman haulaha. Maka mereka pun mulai menggali parit yang demikian besar, demikian luas di sekitar Jalula. Wa aqamu biha fil adadil ya fi adadil udud wal alatil hisar. Dan mereka mempersiapkan dengan jumlah pasukan yang demikian banyak dan juga blokade-blokade. Jadi kalau lihat apa skema peperangannya, qadarullah ya kita belum bisa menampilkannya. Jadi benteng Jalula atau pusat pertahanannya orang Persia itu diapit oleh benteng alami. Jadi ada sungai yang tidak bisa dilewati oleh pasukan, kemudian di sebelah utaranya ada sungai, kemudian di sebelah selatannya ada pegunungan yang tidak bisa dilewati oleh pasukan. Kemudian di antara sungai dan pegunungan ini digali parit. Ya, sehingga kaum muslimin akan mengalami kesulitan untuk menggempur pasukan Persia. Ya. Maka ketika melihat ini ya, ketika ingin melakukan serangan, saat Ibn Abi Waqqas menunggu, beliau meminta arahan dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Bagaimana ini cara menghadapi Persia. Mereka telah siapkan pasukan yang demikian banyak. Mereka pula telah mempersiapkan parit yang demikian dalam dan luas untuk menghalangi kaum muslimin. Maka apa yang hendaknya dilakukan saat Ibn Waqqas berkonsultasi dengan Umar bin Khattab. Ya, maka dia pun mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Zaman dahulu belum ada WA ya, akhi. Ya. Jadi apa? Kirim surat. Ya, dahulu bagaimana caranya? Ya, jadi dibikin jalur. Jalur pengiriman surat. Nanti saat Ibn Waqqas itu menitipkan surat tersebut kepada seorang penunggang kuda dengan kuda yang sangat cepat. Maka dia dipacu, kuda tadi dipacu dengan begitu cepat, ya, dan diperkirakan berapa jarak kira-kira yang akan yang mampu untuk ditempuh oleh kuda tersebut dengan berlari cepat. Misalnya taruhlah dia bisa berlari cepat sampai jarak 20 km. Nah, nanti di 20 km ketika kuda itu sudah mulai lelah, ada kuda baru dan penunggang kuda baru. Maka diberikanlah surat tersebut dengan cara estafet. Kemudian jalan lagi. Kemudian setelah kuda tadi mendekati lelah, ada lagi. Ya, sudah menunggu ya petugas pos selanjutnya, terus dilakukan secara estafet sampai kemudian surat tersebut ke kota Madinah. Jadi jangan bayangkan orang naik kuda dari Madain, dari Baghdad sampai ke Madinah, jangan dibayangkan seperti itu, tapi estafet. Ya. Dan balasan juga nanti begitu, ya. Umar juga membalas, bikin surat, kemudian dia berikan kepada penunggang kuda yang cepat, kemudian bergantian. Sampai kemudian surat itu kembali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, itu WA zaman dulu, ya. Qala wa kataba ilahi Umar, an yuqimahu bil madain. Maka Umar menulis surat kepada Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad, kamu tetap saja berada di kota Al-Madain. Tidak perlu ikut perang ke Jalula. Wa yab'atha ibna akhihi Hashim ibna Ubbah amiran alal jaysh alladhi yab'athuhu ila Kisra. Kemudian Umar mengatakan apa? Ya, tunjuklah keponakanmu yang bernama Hashim bin Utbah. Ini keponakannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, punya seorang saudara laki-laki yang bernama Utbah, maka Hashim ini adalah anak laki-laki dari Utbah. Maka tunjuklah Hashim bin Utbah sebagai panglima, ya, yang memimpin pasukan ke Jalula. Ya, biarkan dia yang kemudian mengejar Kisra ke Jalula. Wayakunu, ya, atau wayakuna alal muqaddimah Al-Qaqa' bin Amr. Dan nanti ini instruksi dari Umar. Umar sendiri yang mengatur dari jauh, ya. Jadi nanti panglima besarnya adalah Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Kemudian pasukannya dibagi menjadi beberapa divisi. Ya, di bagian depan yang memimpin adalah Al-Qaqa' bin Amr. Beliau juga adalah seorang veteran perang. Luar biasa sejarah peperangan yang beliau pernah alami. Wa 'alal maimanah, ya, Sa'ad ibn Malik. Dan di arah kanan atau di sayap kanan Sa'ad ibn Malik. Ya, dan di sebagian nuskhah disebutkan Si'r, ya. Si'run, ya, Si'r ibn Malik. Karena huruf dal dan huruf ro itu mirip, ya. Jadi mungkin ada pentahqiq kitab yang menyalin naskahnya Al-Bidayah wa Nihayah atau naskahnya Tarikh At-Tabari, ya, dikiranya dal. Jadi namanya Sa'ad. Sebagian mengira itu huruf ro. Jadi Si'r bin Malik. Jadi kalau antum baca mungkin naskah Al-Bidayah wa Nihayah yang lain, antum akan dapatkan dalnya diganti dengan ro. Si'r bin Malik. Ya, dalam sebagian nuskhah Sa'ad bin Malik, karena huruf dal dan ra itu kan cuma beda dikit saja. Ya. Qala wa 'alal maisarah akhuhu, ya, Umar ibn Malik. Dan di sebelah kiri adalah saudara laki-lakinya yang bernama Umar bin Malik. Jadi kakak adik. Ya, Sa'ad bin Malik atau Si'r bin Malik di sayap kanan, kemudian di sayap kiri Umar bin Malik. Wa 'ala saqati Amr ibn Murrah al-Juhani, adapun di bagian belakang, ya, pasukan belakang dipimpin oleh Amr bin Murrah al-Juhani. Fafa'ala Sa'dun dhalika. Ya. Maka kemudian Sa'ad pun melakukan apa yang diinstruksikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ba'atha ma'a ibni akhihi jayshan kathifan yuqaribu 12 alfan. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas dari Madain mengirimkan pasukan yang jumlahnya sangat besar, mendekati 12.000 pasukan. Dia utus bersama Hashim ya bin Utbah ibn Abi Waqqas, keponakannya. Kemudian siapa saja yang ikut dalam pasukan tersebut? Min sadatil muslimin wa wujuhil muhajirin wal ansar. Yang ikut dalam pertempuran tersebut adalah para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, orang-orang terkemuka dari kalangan muhajirin dan ansar diperintahkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk ikut serta dalam pertempuran Jalula. Waru'usul Arab, demikian juga kepala-kepala suku, ya, kepala-kepala kabilah dari bangsa Arab, mereka juga dikirimkan semua oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk mengikuti Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas, ya, menuju ke Jalula. Ya. Wadzalika fi safarin min hadhihi sanah ba'da faraghihim min amril madain, dan ini semua terjadi pada bulan Safar, ya, setelah mereka menaklukkan kota Al-Madain. Maka kemudian berangkatlah pasukan Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas menuju Jalula. Fasaru hatta intahau ila al-Majus wa hum bi Jalula qad khandaqu alaihim. Maka berjalanlah pasukan kaum muslimin sampai mereka berhadapan dengan pasukan Majusi. Dan ketika itu orang-orang Majusi telah berada di Jalula dan mereka telah menggali parit-parit pertahanan mereka. Wa hasaruhum Hashim bin Utbah. Maka kemudian Hashim bin Utbah berupaya untuk mengepung mereka. Wa kanu yakhrujuna minal baladihim lil qitali fi kulli waqt. Ya. Maka pasukan Persia ketika itu mereka siap untuk keluar, ya, dari benteng mereka untuk memerangi kaum muslimin pada setiap waktunya. Fayuqatiluna qitalan lam yusma' bimithlihi. Dan pasukan ini akan berperang dengan penuh kesungguh-sungguhan, ya, dengan peperangan yang belum pernah didengar sebelumnya. Kemudian setelah itu, setelah mereka bersiap-siap di Jalula, ya, selain pasukan Persia ini sudah membuat pertahanan dan jumlah mereka banyak, ternyata tidak hanya sampai di situ, Kisra kembali mengirimkan bala bantuan. Waja'ala Kisra yab'athu ilaihim al-amdad. Dan ternyata setelah pasukan kaum muslimin sampai di Jalula, Kisra mengirimkan bala bantuan untuk membantu pasukan Persia yang ada di Jalula. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Ketika mendengar bahwa Kisra mengirimkan bala bantuan, Sa'ad juga mengirimkan bala bantuan kepada kaum muslimin. Wa kadzalika Sa'ad yab'atsul madad ila ibni akhihi marratan ba'da ukhra. Maka Sa'ad pun mengirimkan bala bantuan untuk membantu keponakannya, ya, dalam berperang. Maka berhadapan-hadapanlah pasukan kaum muslimin tadi. Dan pasukannya Persia, sebelumnya mereka berada di balik khandaq. Tapi dipancing oleh kaum muslimin untuk keluar, agar mereka menyerang. Ini strategi perangnya. Karena kalau kaum muslimin yang menyerang itu akan sulit sekali. Mereka punya pertahanan berupa parit tadi. Jadi strategi yang diterapkan oleh Hisham bin Utbah itu memancing keluar, atau lebih tepatnya Al-Qaqa, karena Al-Qaqa yang berada paling depan. Jadi dipancing keluar, kemudian mereka menyerang dari belakang. Ya, mempertahankan jembatan penghubung yang berada di atas parit. Ya, jadi disuruh keluar pasukan Persia, menyerang mereka, kaum muslimin berlagak mundur, mereka keluar, baru pasukan berkuda kaum muslimin, ya, masuk ke bagian belakang mereka, dan menguasai jembatan yang menghubungkan atau yang menjadi akses mereka untuk mundur. Ya, demikian strateginya Al-Qaqa bin Amr. Kita baca saja bagaimana kisah peperangan tersebut. Wa hamiyal qital washtadda an-nizal wa taramat narul harb. Maka kemudian berkecamuklah peperangan dengan begitu dahsyatnya, dan ketika itu api peperangan mulai berkobar. Wa qama fi nas Hashim fa khatabahum ghaira marrah. Maka kemudianlah bangkitlah di tengah-tengah manusia Hashim bin Utbah ibn Abi Waqqas fa khatabahum ghaira marrah. Kemudian dia pun berkhutbah di tengah-tengah manusia bukan hanya sekali, dia berulang-ulang berkhutbah di tengah-tengah manusia. Wa harradhuhum 'alal qital. menyemangati mereka untuk berperang, wattawakkuli 'alallah, dan agar pasukannya bertawakal, menyerahkan diri mereka, menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad ta'aqadatil furus wa ta'ahadat wa halafu binnar an la yafirru abadan hatta yufnul arab. Ketika Uthbah ibn Hashim bin Abi Waqqas menyemangati pasukannya, maka orang-orang Persia pun tidak mau kalah. Ya, pasukan Persia bersumpah demi api. Halafu binar. Mereka bersumpah demi api. Karena orang-orang Majusi, mereka menyembah api. Mereka mengagungkan api. Ingat kisahnya Salman Al-Farisi. Sebelum beliau ya bertemu dengan pendeta Nasrani, beliau adalah seorang pemuda yang ditugaskan oleh bapaknya untuk menjaga api yang mereka sembah. Wa halafu binnar, maka mereka bersumpah demi api, la yafiru abadan hatta yufnul arab, mereka tidak akan lari sampai Arab berhasil dimusnahkan. Mereka bangsa Persia, dan Arab ketika itu ya adalah kaum muslimin, mereka adalah kaum muslimin, sedangkan mereka adalah orang Persia. Maka mereka bersumpah ketika itu demi api, mereka tidak akan mundur ya sampai orang-orang Arab berhasil dimusnahkan. Falamma kana al-mawqif al-akhir wa huwa yaumul Faisal wal Furqan tawaqafu min awalin nahar. Ya. Maka ketika peperangan itu berlangsung dan sampailah kedua belah pasukan pada saat yang menentukan, tawaqafu min awalin nahar, mereka berhenti di awal siang. Kemudian faqtatalu qitalan syadidan lam yuhad mithluhu. Ya. Baru kemudian mereka berperang dengan peperangan yang demikian dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatta faniya an-nushab min at-tarafain. Sampai kemudian habislah panah-panah dari kedua belah pihak. Wa taqassafati ar-rimah min haula wa min haula. Kemudian tombak pun setelah panah habis, maka mereka mulai melemparkan tombak dari kedua belah pihak. Wasaru ila suyuf wa tabar, ya. Kemudian bergantilah setelah melempar panah sudah habis panahnya, kemudian melempar tombak, tombaknya sudah habis, barulah mereka kemudian berperang saling menyerang dengan pedang-pedang mereka. Sampai kemudian datang waktu zuhur. Ya, wahanat salatu zuhur, fasallal muslimin imaan. Maka ketika peperangan tersebut sedang berketamuk dengan dahsyatnya, maka kaum muslimin pun mereka salat, menunaikan salat zuhur dengan isyarat. Jadi bukan tidak bisa melakukan salat dengan salatul khauf. Kenapa? Karena demikian dahsyatnya peperangan tersebut berkecamuk. Maka mereka melaksanakan salat dengan ima, dengan isyarat. Ya, yang demikian diperbolehkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat dengan isyarat diperbolehkan. Ya, diperbolehkan apalagi ketika waktu-waktu genting. Wa dhahabat firqatul majus wa ja'at makanha ukhra. Maka kemudian mundurlah sebagian pasukan majusi, lalu posisi mereka digantikan oleh pasukan yang baru. Jadi mulai melakukan pergantian pasukan. Jadi mereka jumlahnya lebih banyak, ya, ketika yang di depan sudah merasa kelelahan di waktu siang, diganti dengan pasukan yang baru. Faqama al-Qa'qa' bin Amr fil muslimin faqala ahalakum ma ra'aitum ayyuhul muslimin. Ya. Maka kemudian al-Qa'qa' bin Amr ketika melihat datangnya pasukan yang baru menggantikan pasukan yang lama, al-Qa'qa' bin Amr bertanya kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, apakah yang kalian lihat ini membuat kalian khawatir, membuat kalian takut? Qalu na'am innaka luna wa hum murihun. Ya. Maka kata kaum muslimin, iya, kita ini sudah lelah berperang sementara mereka adalah orang-orang yang baru, pasukan-pasukan yang masih segar, masih fresh. Qala bal inna hamiluna 'alaihim wa mujidduna fi talabihim hatta yahkumallahu bainana. Bahkan kata Al-Qaqa' bin Amr, bahkan walaupun mereka baru, kita akan tetap menggempur mereka sampai Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir kita seperti apa. Walaupun mereka adalah pasukan-pasukan yang baru diturunkan, kita tetap berperang dengan mati-matian sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya perlihatkan apa yang menjadi takdir kita. Maka kemudian terjadilah pertempuran. Nah, ketika itulah Al-Qaqa' ya kemudian fahmilu alaihim hamlata rajulin ya wahidin hatta nukhalitahum. Maka kemudian Al-Qaqa' bin Amr memerintahkan kepada pasukannya, maka mari kita serang mereka dengan serentak. Hamlata rajulin wahid artinya apa? Menyerang mereka dengan serentak. Fahamala wa hamalan nas, maka dia pun menyerbu pasukan Persia dan kemudian diikuti oleh pasukannya. Ya, maka ya inilah yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Qala fa amal qaqa fa innahu sammama al hamalah fi jama'atin minal fursan wal abdal wasyuja'an hatta intaha ila babil khandaq. Ketika perang ini sedang berkecamuk, maka al qaqa ya dia merangsek masuk ke tengah-tengah pasukan Persia bersama beberapa orang jagoan kaum muslimin, fursan, para penunggang kuda, al-abdal, para jagoan, wasyuja'an, para pemberani, hatta intaha ila babil khandaq. Dia merangsek masuk tengah-tengah pasukan sampai kemudian dia pun berhasil menguasai ya pintu khandaq, yaitu pintu parit yang telah digali oleh orang-orang Persia sebelumnya. Jadi ada jembatan di atas parit tersebut, maka mulut dari jembatan ini berhasil dikuasai oleh Al-Qaqa' bin Amr. Wa aqbala al-lail ya bi dhulamihi wa jalat baqiyatul abtal biman ma'ahum finnas. Kemudian ketika itu ya mulailah datang waktu malam ya, maka kemudian pasukan-pasukan kaum muslimin pun mulailah tampak ketika itu setelah Al-Qaqa' berhasil menguasai pintu jembatan ya atau akses masuk menuju jembatan bangsa apa pasukan Persia ya. Ketika itu waktu malam sudah mulai masuk. Wa ja'alu ya'khuduna fit tahajuzi min ajli iqbalil lail. Maka ketika waktu malam ini sudah mulai tiba, pasukan Persia pun mulai kembali. Ya, mulai kembali ya ingin kembali ke belakang benteng pertahanan mereka. Namun benteng pertahanan sudah dijaga oleh para jagoan-jagoan yang dipimpin oleh Al-Qaqa' bin Amr. Wa fil abtal yauma idin Tulaihah al-Asadi. Ketika itu di antara jagoan yang bersama Al-Qaqa' bin Amr menjaga akses ya kembalinya pasukan Persia, di antaranya adalah Tulaihah al-Asadi. Ya. Kita sudah pernah jelaskan siapa Tulaihah al-Asadi. Dia dahulu yang pernah mengaku menjadi nabi. Ya. Yang dia pernah mengaku menjadi nabi pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperangi oleh Abu Bakar, kemudian dia bertobat. Ya, maka kemudian dia pun kembali masuk Islam dan bergabung bersama pasukan kaum muslimin, tapi Abu Bakar berpesan, silahkan dia kembali berperang bersama kita, hanya saja jangan pernah jadikan dia sebagai panglima. Karena dia pernah murtad, bahkan mengaku sebagai seorang nabi. Maka Tulaihah, walaupun dia memiliki kepemimpinan yang luar biasa, tidak jadikan sebagai panglima. Tapi dia berjuang dengan begitu hebatnya, seakan-akan dia ingin menebus apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Qala wa Amr bin Ma'di Karib, ya, Az-Zabidi. Demikian juga di antara ya jagoan kaum muslimin yang bersama Al-Qaqa' ketika itu adalah Amr bin Ma'di Karib Al-Zabidi, wa Qais ibn Makhshuh, wa Hujr bin Adi. Falam ya'lamu bima sana'ahu Al-Qaqa' fi dhulmatil lail. Adapun kaum muslimin, mereka tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Al-Qaqa' di tengah kegelapan malam. Ya, orang-orang tidak tahu bahwa akses keluar atau akses kembalinya pasukan Persia ini sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika itu kaum muslimin tidak mengetahui keberhasilan tersebut. Walam yash'uru bidzalik. Mereka tidak menjadi hal tersebut. Laula munadihi yunadi. Sampai kemudian ada orang yang menyeru dengan suaranya yang tinggi. Ya, aina ayyuhal muslimun, hadza amirukum ala babi khandaqihim. Wahai kaum muslimin, di mana kalian? Sesungguhnya panglima kalian telah berhasil ya mengambil alih pintu khandaq mereka. Ya, telah berhasil menguasai akses mereka. Maka kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fiikum. Falamma sami'a dzalikal majus farru. Maka ketika mendengar bahwa ya pintu akses kembali mereka sudah ditutup oleh kaum muslimin, justru yang ketakutan adalah orang-orang Majusi. Ya, mereka tidak bisa lagi kembali ke balik benteng pertahanan mereka karena akses untuk kembali sudah dikuasai oleh Al-Qaqa bin Amr dan ya pasukan-pasukannya. Falamma sami'a dzalikal majus farru wa hamala al-muslimun nahwal Qaqa bin Amr. Maka ketika mendengar bahwa Al-Qaqa bin Amr sudah menguasai akses mereka untuk kembali ke dalam benteng mereka, maka orang-orang Majusi pun panik. Mereka pun berupaya kabur. Adapun pasukan kaum muslimin, mereka pun kemudian berupaya untuk menyusul Al-Qaqa bin Amr. Fa idza huwa ala babil khandaq qad malakahu alaihim. Dan kaum muslimin itu mendapati Al-Qaqa berada di pintu akses pasukan Persia, ya. Dan ketika itu pintu akses tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Wa harabatil furus kullu mahrab. Maka ketika akses mereka sudah ditutup oleh kaum muslimin untuk kembali ke belakang, mereka pun lari kocar-kacir, enggak tahu mau kemana. Dan ingat tadi ya, medan pertempurannya ini di sebelah barat ada sungai, kemudian di sebelah timur ada daerah pegunungan. Sehingga mereka tidak bisa kabur kemana-mana. Ya, akhirnya mereka berupaya untuk semaksimal mungkin kabur dari peperangan. Wa akhadhal muslimun min kulli wajhin. Maka kepanikan ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin pun menyerang mereka dari segala penjuru. Wa qa'adu lahum kulla marsad. Dan berupaya untuk menyerang mereka dari segala arah. Ya, akhirnya kocar-kacir lah pasukan orang-orang Persia. Mau lari kemana? Ya, untuk lari kembali ke balik benteng mereka, sudah ada pasukannya Al-Qaqa. Nggak mampu mereka menembusnya. Ya, kalau ke arah barat, ada sungai, nggak bisa mereka kabur. Di arah timur ada pegunungan, mereka pun tidak bisa kabur ke sana. Maka akhirnya dihabisilah pasukan Persia oleh kaum muslimin. Qala faqutila minhum fi dzalikal mauqif 100,000 hatta jallalu wajhal ard bil qatlah. Ya, maka kemudian terbunuhlah dari pasukan Persia dalam pertempuran tersebut 100,000 pasukan. Hatta jallalu wajhal ard bil qatlah. Sampai kemudian muka bumi ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan. Jallalu artinya tampak jelas. Ya. Sehingga tampak jelaslah mayit-mayit itu ya bergelimpangan di atas tanah. Lidzalika summiyat Jalula. Kata Imam Ibnu Katsir, inilah yang menyebabkan tempat tersebut diberi nama Jalula. Kenapa? Ya karena jallalu ya, pasukan Persia jallalu ya wajhal ard. Ya, yaitu qatlal faris jallalu wajhal ard. Mayat-mayatnya orang Persia ketika itu benar-benar tampak di muka bumi ini, maka tempat tersebut pun disebut sebagai Jalula. Ini menurut beliau asal penamaan Jalula. Maka tewaslah 100,000 pasukan Persia. Wa ghanimu minal amwal wassilah wadzahab walfiddah qariban mimma ghanimu minal madain qablaha. Dan pasukan kaum muslimin berhasil ya mengambil ghanimah, rampasan perang dari harta-harta mereka, dari persenjataan-persenjataan mereka. Demikian juga dari emas dan perak yang mereka miliki, dan nilainya hampir sama dengan ghanimah yang mereka dapatkan ya dalam penaklukan kota Al-Madain. Jadi mereka mendapatkan banyak sekali rampasan perang. Ya. Kemudian pasukan Persia yang sempat untuk kabur ya dikejar oleh kaum muslimin. Hashim bin Utbah tidak kemudian membiarkan pasukan Persia kabur begitu saja, tapi dikejar. Wa ba'atha Hashim bin Utbah Al-Qaqa bin Amr fi ithi ya manin hazama minhum wara Kisra. Maka kemudian Hashim bin Utbah dia pun mengirimkan Al-Qaqa bin Amr untuk mengikuti jejak orang-orang yang kabur dari peperangan ya, berupaya untuk kembali kepada Kisra. Fasaqa khalfahum hatta adraka Mihran munhaziman. Maka kemudian ya Dengan cepat Al-Qaqa' bin Amr dan pasukannya berupaya menyusul pasukan yang lari dari medan pertempuran. Pasukan Persia yang lari dari medan pertempuran dan berupaya untuk bergabung dengan pasukannya Kisra. Dan dia pun bertemu dengan Mihran, ya, panglima Persia. Faqatalahu Al-Qaqa' bin Amr. Maka kemudian Al-Qaqa' bin Amr pun berhasil membunuh Mihran. Inilah akhir hidup Mihran, panglima pasukan Persia yang legendaris tersebut. Wa aflatahumul fayruzan fastamarra munhaziman. Maka sisa pasukan setelah Mihran itu berhasil dibunuh oleh Al-Qaqa' bin Amr, maka sisa pasukan pun tetap mencoba untuk melarikan diri. Ketika itu mereka dipimpin oleh Al-Fayruzan, ya, kaburlah pasukan Persia. Sebagian di antara mereka sempat untuk kabur. Wa asara sabaya katsirah ba'atha biha ila Hashim bin Utbah wa ghanimu ad-dawab katsiratan jiddan. Maka mereka berhasil mendapatkan tawanan perang yang demikian banyak yang semuanya dikirimkan kepada Hashim bin Utbah. Kemudian mereka pun berhasil mendapatkan ghanimah berupa hewan-hewan ternak yang demikian banyak. Dikumpulkan oleh Al-Qaqa' lalu dikumpulkan di hadapan, ya, Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Thumma ba'atha Hashimun bil ghanaim wal amwal ila ammihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian, ya, Hashim mengirimkan semua ghanimah rampasan perang tersebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa nafala Sa'dun, ya, dzabin Najdah, thumma amara bi qasmi dzalika 'alal ghanimin. Maka kemudian Sa'ad pun mengambil ghanimah tersebut dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Ya. Qala Asy-Sya'bi, disebutkan oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi bercerita tentang apa ghanimah yang berhasil atau bagaimana jumlah ghanimah yang berhasil didapatkan oleh kaum muslimin ketika itu. Kanal malu al-mutahassal ya min waqati Jalula 30 alfa alfin. Ya. Dan ketika itu, ya, 30 alfi alfin. Dan ketika itu jumlah ghanimah yang berhasil diambil oleh kaum muslimin ketika itu sampai 3 juta dirham. Ya, 3 juta keping uang perak. 30 juta. 30 alfi alfin. 30 kemudian 1000-1000. Berarti berapa? 30 juta dirham. Wa kana khumusu 6000 alfin. Maka seperlimanya, seperlima dari 30 juta, ya. Berapa seperlimanya? 6 juta. Ya, 6000 alfin. Maka seperlimanya adalah 6 juta dirham. Ya, ini yang nanti akan dikirimkan ke kota Madinah. Wa qala ghayruhu kana alladhi asaba kullu farisin yauma Jalula nadhira ma hasala lahu yaumal Madain. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa bagian yang didapatkan oleh pasukan berkuda dalam perang Jalula ini sama, hampir sama dengan bagian yang mereka dapatkan di penaklukan Al-Madain. Jadi sama saja, di Jalula ini banyak sekali harta yang mereka dapatkan, ya, ketika dibagikan kepada pasukan kaum muslimin yang mereka dapatkan, ya, hampir sama nilainya dengan apa yang mereka dapatkan di penaklukan Al-Madain. Ya, ini 12 alfan li kulli faris, yaitu 12.000, ya, 12.000 dirham bagi setiap penunggang kuda. Wakila asaba kullu farisin 9000 9 dawab. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa setiap, ya, untuk perang Jalula ini setiap pasukan, anggota pasukan mendapatkan 9.000 dirham dan mendapatkan 9 hewan tunggangan. Jadi lebih sedikit daripada apa yang didapatkan di Al-Madain. Nah, kemudian siapa yang ditunjuk oleh Sa'ad bin Waqqas untuk membagikan ghanimah tersebut? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Wa kana alladhi waliya qasma dzalika bainal muslimin wa tahsilahu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan yang ditunjuk oleh Sa'ad bin Waqqas untuk membagikan ghanimah tersebut adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tsumma ba'atha Sa'dun bil akhmasi minal mal warraqiq wad-dawab Ma'aziyad ibn Abi Sufyan, ya, wa Qudai bin Amr wa Abi Mukrin al-Aswad. Kemudian Sa'ad mengirimkan 1/5 hasil rampasan perang tersebut kepada Madinah, ya, ke kota Madinah, disertai dengan budak-budak, demikian juga hewan-hewan tunggangan ya, yang dikirimkan oleh Sa'ad bin Waqqas melalui Ziyad bin Abi Sufyan dan Qutai bin Amr dan Abi Mukrin al-Aswad. Kemudian sampailah Ziyad bin Abi Sufyan ke hadapan Umar. Ya, sampailah Ziyad bin Abi Sufyan ke hadapan Umar. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana jalannya peperangan. Falamma qadimu ala Umar, sa'ala Umar Ziyad ibn Abi Sufyan an kaifiyatil waq'ati fadzakaraha lahu. Maka ketika Ziyad bin Abi Sufyan sampai kota Madinah, Umar pun menanyakan tentang bagaimana jalannya pertempuran. Maka Ziyad bin Abi Sufyan pun menceritakan peperangan tersebut dengan begitu baik. Wa kana Ziyad fasihan. Dan ketika itu Ziyad adalah sosok yang demikian fasih dalam berbicara. Fa'ajaba iraduhu laha Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka penyampaian Ziyad ini sangat disukai oleh Umar ibn Khattab. Umar sangat suka dengan bagaimana cara penyajian ya Ziyad bin Abi Sufyan. Jadi beliau berhasil menggambarkan bagaimana peperangan Jarula itu terjadi seakan-akan bisa dilihat oleh mata kepala kita. Dan ini suatu hal yang apa yang luar biasa ya. Seseorang bercerita seakan-akan apa, kemudian orang yang mendengar cerita itu seakan-akan mereka apa menyaksikan cerita itu dengan mata kepala mereka. Ya. Qala wa habba an yasma'al muslimun minhu dhalik. Maka ketika Umar mendengar demikian bagusnya Ziyad bin Abi Sufyan menceritakan jalannya peperangan, dia pun ingin agar kaum muslimin mendengar langsung penuturan Ziyad bin Abi Sufyan. Qala lahu astati'u an takhtuban nas bima akhbartani akhbartani bihi. Wahai Ziyad, apakah engkau mampu, apakah engkau mau ya, maukah engkau untuk menceritakan apa yang baru kau ceritakan kepadaku tadi kepada kaum muslimin? Maka kemudian apa kata Ziyad ibn Abi Sufyan? Qala na'am ya amiral mu'minin. Maka dia mengatakan, na'am ya amiral mu'minin, innahu laisa ahadun ala wajhil ard ahiba indi minka. Wahai amirul mu'minin, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang lebih aku segani ya daripada dirimu. Fakaifa ala aqwa ala hadha ma'a ghairik. Kalau aku saja mampu bercerita dengan baik di hadapanmu, maka apalagi kepada kaum muslimin lainnya. Ya. Jadi memang kan Umar itu memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa. Tapi Ziyad bisa menangani groginya ketika berhadapan dengan Umar. Maka apalagi dengan orang yang selain Umar ibn Khattab. Faqama finnas faqassu alaihim khabaral waq'ah kama qatalu akam qatalu wa kam ghanimu bi ibaratin azimah balighah. Maka kemudian Ziyad bin Abi Sufyan pun mengisahkan jalannya pertempuran. Ya, berapa jumlah pasukan yang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin? Berapa harta yang berhasil mereka jadikan ghanimah? Bi ibaratin azimatin balighah. Dengan ungkapan-ungkapan yang demikian agung dan ungkapan-ungkapan yang demikian mudah untuk dipahami. Ya. Maka kemudian apa kata Umar bin Khattab ya ketika mendengar lagi bagaimana paparannya Ziyad bin Abi Sufyan, inna hadza lahu al-khatibul misqa, yakni al-fasih. Maka Umar mengatakan sesungguhnya Ziyad ini adalah sosok orator yang demikian ulung, yaitu fasih sekali ucapannya. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersumpah ya ketika ada harta tersebut ya harta tersebut datang ya Umar bersumpah bahwa harta ini tidak akan dibawa masuk ke dalam ruangan sampai dibagikan kepada kaum muslimin. Tsumma halafa Umar bin Khattab an la yujinna hadzal mal alladhi ja'u bihi saqfun hatta yaqsimahu. Umar bersumpah bahwa harta yang datang dibawa oleh Ziyad bin Abi Sufyan dan kawan-kawannya ini tidak akan masuk ke dalam satu gudang, melainkan harus dibagikan terlebih dahulu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bagaimana takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terhadap harta yang ada. Ya, maka dia pun memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk segera membagikannya. Maka terulang lagi ketika harta ghanimah dari perang Jarula datang ke kota Madinah, ya, Umar tidak ingin agar harta tersebut masuk ke dalam satu rumah, melainkan sudah dibagi-bagikan terlebih dahulu. Fabata Abdullah bin Arqam wa Abdurrahman bin Auf yahrusanihi fil masjid. Maka kemudian Abdullah bin Arqam dan Abdurrahman bin Auf ya menjaga harta tersebut di dalam masjid. Baru kemudian dibagi-bagikanlah harta tersebut oleh Umar. Ya, ketika datang waktu pagi, maka dibagi-bagikanlah harta tersebut oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian penaklukan Jalula. Kita masih ada waktu. Ya, sesuai dengan judul kita akan lanjutkan dengan penaklukan Hulwan. Ya, tidak terlalu banyak ya penaklukan Hulwan. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, setelah terjadi penaklukan Jalula, ya, walamma qadat al-waq'ah aqama Hisham bin Utbah bi Jalula an amri Umar bin Khattab fi kitabati aw fi kitabihi ila Sa'ad. Ya. Maka ketika peperangan selesai, perang Jalula selesai, Hisham bin Urwah, ya, Hisham bin Utbah, ya, beda kalau Hisham bin Urwah ini seorang keponakannya Aisyah. Hisham bin Utbah dia tinggal di Jalula sebagaimana yang diinstruksikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fataqaddama Al-Qaqa' bin Amr ila Hulwan. Maka kemudian Al-Qaqa' bin Amr lah sebagai panglima, ya, yang berjalan menuju Hulwan. An amri Umar aidan, dan berjalannya Al-Qaqa' ini karena perintahnya Umar. Jadi saat bin Abi Waqqas ditaruh di Al-Madain, kemudian Hisham bin Utbah diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk tetap di Jalula. Kemudian yang terus berjalan adalah Al-Qaqa' bin Amr. Maka taqaddama Al-Qaqa' bin Amr ila Hulwan. Maka majulah Al-Qaqa' bin Amr menuju Hulwan. Hulwan ini sekarang berada di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Kalau antum melihat peta Iran, ya, maka Hulwan ini terletak di bagian, ya, di bagian barat, ya, daerah paling barat dari Iran. Berbatasan langsung dengan Irak. Maka inilah daerah yang dituju oleh Al-Qaqa'. Ini pintu masuk mereka menuju Iran. Maka Al-Qaqa' bin Amr mulai membawa pasukannya menuju Hulwan. Ya. Liyakuna rid'an lil muslimina hunalik, ya, wa murabitan li Kisra haitsu haraba. Maka tujuannya dikirim Al-Qaqa' bin Amr di sana, ya, untuk menjadi apa, penghadang atau menjadi benteng kaum muslimin. Jadi Jalula sudah dikuasai, maka maju sedikit, ya, ibaratnya ini sebagai buffer zone, ya, sebagai buffer zone-nya kaum muslimin. Yang di depan ini adalah pasukannya Persia, ya, Jalula ini wilayah yang mulai dari wilayah kaum muslimin. Nah, kemudian Hulwan ini menjadi buffer zone antara orang-orang Persia dan wilayah kaum muslimin. Maka kemudian fasara kama qaddamna wa adraka amiral waq'ah amira al-waq'ah wa huwa Mihran ar-Razi. Ya, wa qatalahu wa haraba minhu al-Fayruzan. Maka ketika Al-Qaqa' tadi maju sebagaimana telah kita sebutkan, ya, dia mendapati Mihran, panglima veteran Persia, kemudian terbunuh, kemudian kaburlah pasukan yang tersisa dipimpin oleh Al-Fayruzan. Falamma wasala ila Kisra wa akhbarahu bima kana min amri Jalula wa majara ala fursi ba'dahu wa kaifa qutila minhum 100,000 udrika Mihran faqutil. Ya, maka kemudian ketika mereka sampai kepada Kisra yakni Fayruzan, ya. Kemudian ketika sampai Fayruzan kepada Kisra, dia khabarkan semua tentang apa yang terjadi di Jalula dan apa yang terjadi kepada orang-orang Persia, pasukan-pasukan Persia setelahnya. Demikian juga dia kabarkan tentang 100,000 pasukan yang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin, dan dia pun bercerita di hadapan Kisra tentang terbunuhnya panglima Mihran. Ya, dan ketika itu apa? Kisra Yazdijit sedang berada di Hulwan. Maka Fayruzan tadi ngelapor kepada Kisra. Ya, wahai Kisra, kita mengalami kekalahan di Jalula. 100,000 pasukan berhasil terbunuh. Ya, kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah yang demikian besar. Bahkan yang kabur pun dikejar oleh kaum muslimin. Bahkan Mihran panglimamu, termasuk panglimamu yang terbaik, juga terbunuh dalam pertempuran. Maka apa reaksi Kisra ketika dia mendengar kabar kekalahan pasukan Mihran? Haraba inda dalika Kisra min Hulwan ila Ra'i. Maka langsung Kisra kabur dari Hulwan menuju negeri Ra'i. Ya, negeri Ra'i itu sekarang menjadi ibu kota Iran, Teheran. Ya, dia kabur ke Ra'i. Ya. Wastanaba ala Hulwan amiran yuqalu lahu, ya, Husru Shunum. Dan kemudian dia pun menunjuk seorang panglima untuk menjaga Hulwan, dan panglima tersebut bernama ya Khosru Shunum. Khosru Shunum. Nyebut namanya saja susah, ya. Fataqaddama ilaihi Al-Qaqa bin Amr wa baraza ilaihi ya Khosru Shunum ila makanin kharij min Hulwan. Faqtatalu hunalika qitalan syadidan thumma fatahallahu wa nasara muslimin wa hazama Khosru Shunum. Maka kemudian mereka pun Khosru Shunum mengajak Al-Qaqa atau menantang Al-Qaqa untuk berduel ya di tempat yang berada di luar Hulwan. Faqtatalu, maka terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, wa dakhalaha al-muslimun wa ghanimu wa sabu ya wa aqamu biha. Maka setelah pasukannya Khosru Shunum berhasil dikalahkan, maka masuklah kaum muslimin ke kota Hulwan, dan lagi-lagi mereka berhasil mendapatkan ghanimah yang demikian banyak, demikian juga tawanan perang, dan mereka pun tinggal di sana. Fadrabul jizyah ala man haulaha minal qaur wal aqalim. Demikian juga setelah berhasil menguasai Hulwan, Al-Qaqa ya membuat perjanjian jizyah dengan penduduk-penduduk yang ada di sekitar Hulwan, ya. Ba'dama du'u ila dukhul fil Islam fa'abau illal jizyah. Dan itu dilakukan oleh Al-Qaqa setelah mengajak mereka masuk ke dalam Islam, namun mereka tidak mau dan mereka lebih memilih untuk membayarkan jizyah. Falam yazal Al-Qaqa biha hatta tahawwala min sa'at ya minal madain ila kufah. Ya, demikianlah yang dilakukan oleh Al-Qaqa, dia tetap berada di Hulwan ya sampai kemudian ya saat hatta tahawwala ya min sa'at minal madain ila kufah, sampai kemudian saat memerintahkannya atau pindahnya saat pun berpindah ke kota Kufah. Artinya demikianlah keadaannya. Jalula dipimpin oleh Hashim bin Utbah, kemudian Hulwan dipimpin oleh Al-Qaqa, sampai kemudian saat bin Waqqas ya pindah ke kota Kufah. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, penaklukan Jalula dan juga penaklukan Hulwan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang penaklukan Tikrit dan Mausul. Jadi ini mulai naik ke utara. Jadi setelah secure tadi ya buffer zone-nya dengan Imperium Persia, ya, maka saat bin Waqqas mulai memfokuskan diri untuk menguasai bagian utara. Makanya dilakukan serangan ke Tikrit dan Mausul. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan serial penaklukan ini di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.